kangkung, selada, sawi, brokoli, dan bayam. Tomat, timun, terong, labu, siam. Apa yang aku tanam, itu yang aku makan. Hidup yang menyehatkan, vegan, vegetarian.